Bismillahirrahmanirrahim. Ini sekarang kita membahas al-qaul ya. Apa pengertian dari qaul? Wal qaulu ma yuntaku bihi. Qaul adalah sesuatu yang diucapkan ya. Ya, kalimat atau sesuatu yang diucapkan. Sawa'un akana kalimatan au kalaman am kaliman am jumlatan. Jadi qaul ini lebih umum dari segalanya. Pokoknya yang keluar dari mulut itu namanya qaul ya. Ya suara ya, maksudnya bukan makanan. Jadi qaul itu bisa jadi berupa kalimat, bisa jadi berupa kalim atau jumlah. Fahuwa a'ammu minal kalimah. Karena pengertian qaul seperti ini, maka qaul lebih umum dari kalimat. Lisumulihil mufroda wal murakkab. Karena qaul mencakup mufrad, mencakup pula murakkab ya. Mufrad ini satu kata, murakkab ini susunan kata. Kalau kalimat itu kan hanya terkhusus mufrad saja. Wa a'ammu minal kalim. Qaul juga lebih umum daripada kalim. Lisumulihil mufida wa kalam ya, mohon maaf. Wa a'ammu minal kalam. Qaul juga lebih umum dari kalam karena qaul mencakup kalimat yang memahamkan dan yang tidak memahamkan. Sedangkan kalam itu hanya memahamkan saja. Kemudian wa'amu minal kalim lisumulihi al-murakaba min kalimata ini au aksar. Qaul juga lebih umum dari kalim karena qaul mencakup kalimat yang tersusun dari dua kata atau lebih. Sedangkan kalim ini terkhusus lebih dari dua kata saja. Kalau dalam penjelasan sebelumnya, kalim itu kan minimal susunannya tiga ya. Jadi kalau hanya dua kalimat itu belum bisa dikatakan kalim, tapi bisa dikatakan qaul. Kalau di apa itu amriti ya, wal qaulu lafdun qad afada mutlaqo. Amriti atau alfiyah itu saya lupa juga itu. Wa amu minal jumlah lisumulihil maksuda wa ghairal maksudi mufidan au ghaira mufidin. Qaul juga lebih umum daripada jumlah. Karena qaul bisa mencakup kalimat yang dituju atau yang tidak dituju, yang dimaksud atau dituju. Sedangkan jumlah itu terkhusus harus dituju saja, harus maksud. Jumlah tidak bisa ghairul maksud ya, tidak dituju. Penjelasannya di video sebelumnya ya. Mengecualikan silah mausul atau jumlah syarat, itu kan jumlah tapi diucapkan tidak untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dihubungkan atau digabungkan dengan kata yang lain. Mencakup pula, qaul itu juga mencakup memahamkan atau tidak memahamkan. Jadi kalau jumlah itu kan harus memahamkan ya. Famata wujida wahidun minha wujida. Jadi setiap ada salah satu dari empat tadi, jadi minha ini kembalinya ke empat ya. Minha ini kembalinya ke empat, yaitu kalim, kalam, jumlah, dan kalimah ya. Kalimah, kalim, kalam, dan jumlah. Setiap ada satu dari empat tadi, maka qaul ditemukan. Waqad yujadu huwa dunaha. Terkadang dikatakan qaul, tapi tidak dikatakan semuanya. Nahwu kitabu Muhammad. Sebagai contoh, tulisan Muhammad. Nah, ini kan tidak kalimah karena susunan dua kata. Tidak juga kalam karena tidak memahamkan. Tidak juga kalim karena hanya dua. Tidak juga apa yang satu jumlah karena tidak memahamkan. Nah, jadi kadang susunan kata itu hanya bisa diucapkan dikatakan qaul saja. Wa khamsata asar ini juga hanya qaul. Wa ba'labak. Ini balbek ya, kalau di peta itu balbek. Satu kota di, kalau tidak salah di Lebanon, kalau tidak salah ya. Lebanon atau Maroko, pokoknya ini nama kota. Hadramaut ini Yaman ya, nama kota. Wajadal Haq. Ini juga nama. Jadi sebenarnya Ba'labak ini bisa juga dikatakan kalimah ya sebenarnya ya. Walaupun ini murakkab ya, istilahnya kan murakkab masji. Jadi kata yang digabung dengan kata yang lain, tapi gabungannya itu campuran, sudah tercampur, tidak maknanya sudah tidak lagi ada. atau hadramaut ini juga sama. Ini sebenarnya kalau sudah dijadikan nama itu mestinya termasuk kategori kalimah ya. Karena walaupun susunan ini hukumnya satu. Wajad al-haq ini juga apa juga nama. Menama apa itu namanya? Tarkib masji. Wal mu'tabaru indal nahwiyyin huwa al-kalam ya. Jadi dari lima pengertian sebelumnya ada kalimah, kalim, kalam, jumlah, qaul. Itu yang dianggap ya, yang dibahas, yang dianggap oleh ulama nahwu hanyalah kalam saja. Jadi pengertian sebelumnya itu cuman pendahuluan saja. Tidak semuanya dibahas dalam nahwu. Mengapa yang dibahas hanya kalam? Listimalihi alal musnadi wal musnad listimalihi alal musnadi ilaihi wal musnad. Karena kalam ini mencakup dua komponen ini ya, musnad ilah dan musnad. Musnad ilah itu subjek apa? Predikat ya. Musnad ilah itu predikat. Kalau musnad itu subjek. Jadi musnad ilah adalah pelaku yang mengerjakan, musnad adalah perbuatannya atau pekerjaannya. Saya makan, itu berarti saya adalah musnad ilah, makan adalah musnad. Itu dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab itu sama saja ya. Subjek, predikat. Ajib anil asilah al-atiyah. Ini dibaca atau tidak ini? Mahiya ulumul lughah al-arabiyah. Apa yang dinamakan ilmu lughah, ilmu bahasa Arab ya. Ilmu bahasa Arab yang 12 kemarin dalam video pertama atau kedua itu. Wa amma tabhatsu anhu. Apa yang dibahas oleh ilmu lughat Arabiyah? Malladhi huwa haqqu taqaddum min hadhil ulum. Apa yang harus didahulukan dari ilmu-ilmu ini, dari beberapa ilmu bahasa Arab, apa yang harus didahulukan? Ma huwa nahwu? Apa pengertian nahwu? Ma sababu wad'ihi? Bagaimana faktor ya, bagaimana sebab penulisan ilmu nahwu? Wa man al-wadi'u lahu? Siapa yang menuliskan ilmu nahwu? Maksudnya yang apa? Pencetus pertama itu siapa? Kaifas apa ini? Tumbato hadal ilmu. Bagaimana cara pengambilan ilmu ini? Mimma tatarok kabul kalimah. Apa saja komponen kalimat? Maksudnya kalimat itu tersusun dari apa saja? Mahiyal lughah? Apa arti lughah? Lughah ini tidak ada ya. Apa yang mengungkapkan sesuatu yang ada di pikiran itu? Mahiyal kalimah? Apa makna kalimah? Apa arti kalimah? Wa anwa'uha? Berapa jumlah kalimah, pembagian kalimah? Mahwal kalam mamayatarakabu minhu? Apa itu kalam dan apa itu susunan-susunannya, komponennya? Wa mahwal kalim wal kalimah wal jumlah wal qaul? Apa yang dinamakan kalim, kalimah, jumlah dan qaul? Wa mahwal mu'tabaru minha indan nuhat? Dari empat istilah itu, ini kok kurang satu ya? Kalim, kalimah, jumlah, qaul. Kok kurang satu apa ya? Kalim, kalimah, jumlah, qaul. Kalim tadi kan 4 ya. 5. Kalim, kalimah, jumlah, qaul. Kurang satu apa ya? Kalim, kalimah, jumlah, qaul. Kalam ya, kurang kalam ini berarti. Ya, ini kurang kalam. Tapi kan kalam sudah ditanyakan di soal sebelumnya ya. Ma huwal mu'tabaru minha indan nuhat? Apa yang dianggap oleh ulama nahwu? Semoga bermanfaat.